السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Hari ini kita berada di halaman 417. Kaitan dengan syirik kecil di dalam ucapan. Kita sudah bahas syirik kecil di dalam hati. Kita pun sudah bahas syirik kecil di dalam perbuatan. Hari ini kita memasuki jenis yang ketiga, yaitu syirkul asghar fil aqwal, syirik kecil di dalam masalah ucapan. Syirik kecil di dalam masalah ucapan. Penulis, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, berkata, "Wa min amthilati hadzan naw." Di antara contoh dari jenis ini adalah al-halifu bighairillah atau al-halfu bighairillah. Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah ya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Al-halifu fil lughah, sumpah secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata halafa yahlifu. Wa huwa al-mulazamah. Al-halfu dalam bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia sumpah. Itu kalau terjemah bahasa Indonesia. Tapi kalau makna aslinya yang dimaksud dengan halafa yahlifu artinya al-mulazamah, yaitu melazimi sesuatu. Arti bahasanya melazimi sesuatu. Li'anna al-insana yalzamuhu al-thabatu ala ma halafa alaihi. Kenapa sumpah berasal dari makna melazimi? Kata beliau, karena seorang yang bersumpah itu, dia harus melazimi apa-apa yang dia jadikan sebagai sumpah. Dia harus melazimi, artinya dia harus komitmen dengan apa yang dengannya dia bersumpah. Dia bersumpah kepada Allah bahwa dia ingin melakukan ini dan itu. Maka dia menjadi lazim, menjadi harus komitmen dengan sumpahnya. Dia harus komitmen. Oleh karenanya halafa yahlifu artinya bersumpah, secara bahasa artinya al-mulazamah. Ya, melazimi. Karena orang yang bersumpah, dia harus melazimi sumpahnya. Bahasa kitanya, dia harus komitmen dengan sumpahnya. Dan ada kalanya disebut juga al-yamin. Sumpah dalam bahasa Arab kadang disebut juga al-yamin. Kenapa disebut al-yamin yang artinya tangan kanan? Karena dahulu orang yang bersumpah itu ditandai dengan saling mengulurkan tangan kanan. Jadi dia menjulurkan tangan seperti ini, saya bersumpah bahwa begini, begini, begini. Karena yang dijulurkan adalah tangan kanannya, maka disebutlah istilah sumpah dalam bahasa Arab adalah al-yamin, yaitu tangan kanan. Dan terkadang disebut juga al-qasam. Ya, kadang disebut al-half, al-yamin, dan istilah yang ketiga al-qasam. Ya, para pemirsa yang pernah belajar apa namanya ilmu nahu, ada kita kenal istilah adatul qasam. Huruf-huruf yang biasa digunakan untuk sumpah. Ada wallahi, ada billahi, ada tallahi. Artinya sama, demi Allah. Wallahi, demi Allah, pakai waw. Ada yang pakai ba, billahi, demi Allah juga. Ada yang pakai ta, tallahi. Ya, ini semua adalah adatul qasam. Huruf-huruf yang biasa digunakan untuk qasam atau sumpah. Atau kadang juga disebut yamin. Yamin. Ada juga disebut kadang al-half. Man halafa bighairillahi faqad asyraka dalam hadis. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu di sini penulis berkata, wal halfu fil asli. Kata al-halfu secara asalnya bermakna taukidu syai' bi dzikril mu'azzam. Kita ingin menegaskan sesuatu dalam bentuk menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Itu sumpah. Jadi kita ingin menegaskan sesuatu. Menegaskan berita misalnya. Lalu kita berikan penegasan dalam bentuk bidzikril mu'azzam. Musaddiran biharfin min hurufil qasam. Kita ingin menegaskan sesuatu dengan menyebutkan satu nama yang agung yang dimulai dengan huruf-huruf qasam. Billahi, wallahi, tallahi. Itu semua kita sebut dengan qasam. Jadi, secara bahasa, sumpah itu adalah penegasan atas sesuatu. Artinya kalau kita tidak butuh penegasan, sebenarnya kita tidak perlu bersumpah. Saya mengatakan misalnya bahwa saya sudah sholat subuh. Dan orang percaya ya sudah. Tidak perlu kita mengatakan wallahi, demi Allah saya sudah sholat subuh. Tidak perlu. Tapi dalam berita-berita yang memungkinkan terjadinya keraguan dan butuh penegasan, itu ada tahapannya dalam bahasa Arab, ada tahapannya. Ada menggunakan misalnya lam taukid, lam sebagai penguat, atau bisa menggunakan harfu taukid seperti inna misalnya, atau bisa menggunakan huruf yang menunjukkan telah qad aflahal mu'minun, dan puncaknya adalah menggunakan sumpah. Jadi itu semua rangkaian-rangkaian itu dalam rangka menegaskan sumpah, menegaskan berita dengan sumpah. Ini secara tinjauan bahasa. Adapun secara istilah, para pemirsa Niaga TV, yang dimaksud dengan sumpah adalah taukidu syai'i bi dzikrismin au sifatillahi ta'ala. Menegaskan sesuatu dengan menyebutkan nama atau sifat Allah. Musaddiran biharfin min hurufil qasam. Yang mana pengucapan sifat atau nama Allah itu dimulai dengan huruf sumpah. Tadi huruf sumpah ada tiga ya. Wau, ba, dan tak. Wallahi billahi tallahi. Itu adalah huruf-huruf sumpah yang memberikan makna artinya demi Allah. Ya, artinya demi Allah. Lalu dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, wa qad ajma'a ahlul ilmi, dan telah bersepakat orang-orang yang berilmu, annal yaminal masyru'ata, sesungguhnya sumpah yang sesuai dengan syariat adalah qaulur rajuli, ucapan seseorang wallahi, demi Allah, itu sumpah ya, au billahi, atau dia mengucapkan billahi, itu sumpah, atau tallahi ya, wallahi billahi tallahi. Dan ini sepakat para ulama bahwa tiga huruf ini adalah lapas-lapas qasam ya, sebagaimana dinukil ijma oleh Ibnu Munzir Asy-Syafi'i rahimahullah, Ibnu Hazm Al-Andalusi ya, dan juga Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid, dan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Jadi para ulama sepakat tiga lapas itu adalah lapas qasam. Wa ikhtalafu fi ma 'ada dzalik. Tapi selain dari tiga lapas itu para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau tiga lapas itu, tiga kata itu mereka sepakat itu adalah sumpah. Apa itu? Wallahi, billahi, tsumma tallahi. Jelas para pemirsa Niaga TV. Kemudian penulis berkata, wal yaminu, sumpah itu, ibadatun minal ibadat, dia adalah salah satu jenis ibadah, allati la yajuzu sarfuha li ghairillah, yang mana tidak boleh kita memalingkannya kepada selain Allah. Sumpah adalah ibadah. Tidak boleh kita palingkan sumpah kita kepada selain Allah. Tidak boleh kita menyebutkan lapas-lapas selain nama Allah. Fayuhramul halafu bighairihi ta'ala. Diharamkan bersumpah selain dengan nama Allah. Diharamkan bersumpah selain dengan nama Allah. Tidak boleh kita mengatakan demi langit, demi bumi, demi matahari, demi apa yang sering di masyarakat, demi cintaku kepadamu, itu sering diucapkan. Demi Rasul, tidak juga boleh. Ya, para ulama sepakat bahwasanya lafaz sumpah adalah wallahi, wabillahi, watallahi, dan tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalaupun itu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau dengan sumpah dengan demi langit, demi bumi. Ya. Barangkali pemirsa Niaga TV bertanya, lalu kenapa di Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah dengan makhluk? Itu diantara kehususan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bersumpah dengan apapun yang Dia inginkan. Dan dijelaskan oleh para ulama, tidaklah Allah Tabaraka Wa Taala bersumpah dengan sesuatu kecuali karena sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah memiliki keistimewaan. Allah bersumpah dengan waktu wal asr. Allah bersumpah dengan subuh was subhi. Allah bersumpah dengan fajar wal fajr. Allah bersumpah dengan duha wad duha. Allah bersumpah dengan siang wan nahari idza tajalla. Allah bersumpah dengan malam wal laili idza yaghsha. Allah bersumpah dengan matahari was syamsi. Allah bersumpah dengan bintang wan najmi, banyak. Wattini wazzaitun wa turisinin, itu sumpah. Tapi itu hanya khusus bagi Allah. Itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai makhluk, Nabi Muhammad telah mengajarkan kita semua tidak boleh kita bersumpah selain dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Sesungguhnya ketahuilah bahwa Allah melarang kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian, orang tua kalian. Man kana halifan falyahlif billahi. Barang siapa yang bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Wa illa falyasmut. Kalau tidak, diam saja. Jangan bersumpah dengan selain Allah. Kalau mau bersumpah, bersumpahlah dengan Allah atau diam. Hadis sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Faman halafa bighairi Allahi sawa'un kana nabiyan aw waliyan amil ka'bah am ghairiha faqad irtakaba kabiratan min kabairiz dzunub. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, baik itu bersumpah dengan nama nabi atau bersumpah dengan nama wali atau bersumpah dengan Ka'bah atau yang lainnya, maka sungguh orang itu telah melakukan salah satu dosa di antara dosa-dosa yang besar. Di antara ulama yang mengkategorikan bersumpah dengan selain nama Allah adalah dosa besar adalah Imam Az-Zahabi. Itu pernah kita bahas dulu di rubrik Noda-Noda Hitam. Di Niaga TV pernah kita bahas dulu di rubrik Noda-Noda Hitam. Ada di dalamnya pembahasan tentang kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan di antara dosa-dosa besar adalah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau pemirsa ingin baca di dalam buku Imam Az-Zahabi, kitab Al-Kabair, itu dosa nomor 25. Ya, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun di antara ulama yang mengkategorikan bersumpah dengan selain nama Allah adalah dosa besar adalah Al-Imam Al-Haytami. Beliau pun ulama bermazhab Syafi'i. Ya, dalam kitab beliau Az-Zawajir Aniktirafil Kabair. Itu beliau menyebutkan salah satu dosa besar adalah apa? Bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa besar, dalilnya adalah ucapan Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, begitupun Ibnu Abi Syaibah, At-Tabarani dan lain sebagainya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Li'an ahlifa billahi kadhib kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan. Ini kalimat luar biasa. Apa kata Ibnu Mas'ud? Seandainya aku bersumpah atas nama Allah tapi aku bohong. Seandainya aku bersumpah atas nama Allah tapi aku bohong. Itu lebih mending. Itu lebih ringan. Dibandingkan aku bersumpah dengan selain nama Allah tapi aku jujur. Perhatikan kalimat ini para pemirsa Niaga TV. Seandainya aku bersumpah dengan nama Allah tapi aku bohong. Itu lebih ringan dosanya dibandingkan aku bersumpah bukan dengan nama Allah tapi aku jujur. Ya, karena berbohong dosa besar. Tapi tidak sampai kesyirikan. Bersumpah dengan nama selain Allah itu kesyirikan. Nah, ini perkataan siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, sahabat Nabi. Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam kitab At-Tamhid beliau berkata, "La yajuzu al-halafu bighairillahi 'azza wa jal." Tidaklah diperbolehkan bersumpah dengan selain nama Allah. Fi syai'in minal asya. Dalam satu perkara atau fi halin minal ahwal, atau bersumpah atas kondisi-kondisi tertentu. Wa hadza amrun mujtami'un 'alaihi. Dan ini adalah perkara yang sudah disepakati oleh para ulama, artinya tidak ada perbedaan pendapat terkait dengan haramnya bersumpah dengan selain nama Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu dikatakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa besar. wa waqa'a fisyirki, bahkan dia dianggap telah jatuh kepada kesyirikan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kafara, telah kafir, aw asyraka, telah menyekutukan Allah. Hadis ini riwayat Imam At-Tayalisi, lalu riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya. Ya. Dari hadis dikatakan di sini Sa'ad ibni Ubaidah ibni Umar, an ibni Umar, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala an. Jadi di sini ancamannya serius. Ya. Ancamannya tidak main-main. Man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang sumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kafara aw asyraka. Wa li annal halaf fihi ta'zimun lil mahlufi bih. Kenapa sih sampai serius ancamannya? Karena di dalam sumpah itu, kata beliau, ada ta'zim kepada sesuatu yang dijadikan sumpah. Tidaklah seorang muslim bersumpah atas nama Allah kecuali itu sebagai bentuk ta'zimnya kepada Allah, di mana dia berkata seolah-olah, orang yang bersumpah itu seolah-olah dia berkata, saya tidak mungkin berbohong karena saya sudah menyebut nama Allah. Seolah-olah dia berkata begitu. Saya berkata jujur. Kalau saya tidak jujur, tidak mungkin saya menyebut nama Tuhan saya. Tidak mungkin saya berbohong kepada Tuhan saya, kepada Rabb, kepada Allah. Jadi ketika kita bersumpah, ada ta'zim, ada pengagungan kepada sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah. Oleh karenanya itu tidak diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman halafa bighairi Allahi kainan man kana. Maka barang siapa yang telah bersumpah dengan selain Allah bagaimanapun kondisinya, faqad ja'alahu syarikan lillahi azza wa jal. Maka sungguh dia telah menjadikannya sekutu bagi Allah. Fi hadza at-ta'zim, di dalam masalah pengagungan, alladzi la yaliqu illa bihi subhanahu wa ta'ala, padahal tidak ada yang pantas untuk diagungkan dengan sebenar-benarnya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Terkait dengan hal ini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam kitab Fathul Bari, begitupun Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i dalam kitab Syarah Al-Jami' As-Sahih, apa kata para ulama Syafi'iyah? As-sirru fin nahyi anil halafi bi ghairillahi annal halafa bisyai'i yaqtadi ta'zimuhu. Apa artinya? Kata Imam Ibnu Hajar, begitupun kata Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, sesungguhnya rahasia dilarangnya bersumpah dengan selain nama Allah tabaraka wa ta'ala, karena di dalam sumpah itu terdapat ta'zim kepada sesuatu. Wal 'azamatu fil haqiqati innama hiya lillahi wahdahu, dan keagungan al-'azim pada hakikatnya hanyalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Itu ucapan Imam Ibnu Hajar dan As-Suyuti rahimahumullah. Lalu berkata Imam Al-Kasani, ini terkenal, Imam di mazhab Imam Abu Hanifah, dalam kitab beliau Bada'i'u Sana'i. Apa kata Imam Al-Kasani? Beliau berkata, ketika menjelaskan maksud dari hadis Nabi, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah menyekutukan Allah. Apa kata Imam Al-Kasani? Li'anna hadha an-naw'a minal halafi lita'zimil mahluf. Karena ketika kita bersumpah dengan selain Allah, di dalamnya terdapat ta'zim, pengagungan kepada selain Allah. Wahadha an-naw'u minat ta'zimi la yastahiquhu illallah ta'ala. Dan yang namanya ta'zim dalam bentuk sumpah, tidak ada yang berhak atasnya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Dan banyak sekali di sini perkataan para ulama. Penulis membawakan banyak sekali. Ada perkataan Hajawi dalam kitab Al-Iqna. Begitupun ada perkataan Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah dalam kitab Dalailut Tauhid, dan banyak sekali, tapi kita tidak bacakan seluruhnya. Lalu dikatakan oleh beliau, penulis Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala, "Wa hadzal halafu yakunu min asy-syirkil asghari." Bersumpah dengan selain Allah bisa kita kategorikan syirik kecil. In kanal halifu asyraka fi lafzil qasam la ghair. Kalau dia hanya menyekutukan Allah dalam lapas saja, tidak ada dalam keyakinan, hanya dalam lapas saja, itu syirik kecil. Amma, akan tetapi, in qasadal halifu bihilfihi ta'zim al-makhluqil ladhi halafa bihi ka ta'zimillahi ta'ala. Tetapi kalau seseorang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia bukan hanya menyekutukan Allah dalam lapas, tapi dia memang sangat mengagungkan makhluk itu. Sebagaimana dia mengagungkan Allah, ya sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang sufi, kata beliau, yang bersumpah dengan nama-nama wali atau masyayikh, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya. Sampai-sampai kata beliau, ada sebagian mereka yang tidak berani bersumpah bohong dengan nama para wali mereka. Tapi kalau dengan nama Allah mereka berani berbohong. Ini kalau yang begini kondisinya, kata beliau, ini bukan syirik kecil. Fahadha syirkun akbarun mukhrijun minal millah. Ini syirik besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, ini pembahasan kita di pagi hari ini terkait dengan jenis pertama dari syirik kecil dalam ucapan. Insyaallah masih ada sekitar dua atau tiga lagi terkait dengan contoh syirik kecil dalam ucapan. Insyaallah akan kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kami kembali setelah selingan berikut ini. Hidup itu pilihan. Menjadi mukmin sejati adalah pilihan yang harus ditempuh. Aku yakin dan aku percaya bahwa inilah jalan pilihan yang terbaik. Karena Islam mengatur segalanya, termasuk dalam berpakaian. Bismillah. Kini Arkom hadir untuk menemani sahabat-sahabat muslim dalam berpakaian sesuai anjuran Islam, menjadikan istilah sahabat muslim tampil percaya diri dan syar'i. Arkom Muslim Choice. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Jangan melanggar saat jadi ASN dan karyawan. Jangan semena-mena juga saat jadi bos. Jadilah karyawan dan ASN yang baik dan yang bertanggung jawab. Jadilah bos yang menghargai dan mensejahterakan. Pahami rambu-rambunya di buku ini, Fikih ASN dan Karyawan. Untuk pemesanan hubungi 0852-3240-6239. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin piring tepung dan biji-bijian tipe MSP 1200C dari Maxipack. Untuk Anda yang bergerak di bidang produksi aneka produk atau bahan yang memiliki karakteristik tepung, granul, biji-bijian, dan sejenisnya, pengemasan produk ini jadi lebih mudah, praktis, cepat, serta akurat. Mesin didesain secara kompak dan berkualitas, sangat mendukung untuk pemakaian skala industri dan kontinu. Material top quality yang awet, kokoh, serta food grade. Dilengkapi dengan berbagai timbangan otomatis. Akurasi timbangan sangat tinggi dan dapat diatur sesuai dengan bobot yang diinginkan. Mikrokomputer mainboard sehingga hemat energi. Multifungsi untuk pengemasan berbagai karakteristik bahan. Fungsi 2-in-1 untuk mengisi bahan dalam kemasan sekaligus menakar bobot bahan yang diisi dalam kemasan. Kapasitas refilling 20 hingga 1200 gram. Sangat mudah disetting dan dioperasikan. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasanya, kita kembali membuka dua layanan. Ada layanan telepon di 08121998155. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 08129345576. Ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Kita coba baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ketika saya ingin sholat qabliyah 4 rakaat sebelum zuhur, tapi setelah dapat 2 rakaat muazzin langsung iqamah, apakah boleh yang 2 rakaat tertinggal tadi dikerjakan di qada setelah salat zuhur dengan niat qabliyah zuhur? Boleh ya. Boleh, sebagaimana hal itu pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi pernah mengqada qabliyah zuhur ya setelah zuhur, bahkan dalam riwayat setelah asar. Karena Nabi baru sempat mengqadanya setelah asar. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya izin bertanya tentang hadis Arba'in An-Nawawi tentang agama adalah nasihat. Ya, iya, ada hadis yang berbunyi ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Lalu para sahabat berkata, kulna liman, kepada siapa, untuk siapa nasihat itu? Lillahi, untuk Allah, wali rasulihi wa kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Ya, nasihat itu adalah lillah, bagi Allah. Nasihat lillah, ya, nasihat itu lillahi, ya, milik Allah, ya, wali rasulihi, dan milik rasulnya, wali a'immatil muslimin, ya, kita tunjukkan kepada para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang umum kaum muslimin. Apa itu nasihat? Ya, nasihat kepada Allah tabaraka wa taala artinya kita komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kita komitmen dengan perintah-perintahnya, kita jauhi larangan-larangannya, kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini mirip dengan lafaz jagalah Allah, Allah menjagamu. Para ulama menerjemahkan kata jagalah Allah ai ihfaz awamirillahi, yaitu jagalah syariat Allah, jagalah perintah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya, ada perintah yang harus kita kerjakan dan ada larangan yang harus kita jauhi. Nah, itu beramar ma'ruf nahi mungkar, itu pun termasuk kepada makna menjaga Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Sebaiknya bagi perempuan pada saat tarawih lebih baik di masjid berjamaah atau di rumahnya sendiri. Jazakallahu khairan. Wallahu alam bisawab ya, dalam konteks ibadah yang wajib, Nabi Muhammad bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah ya wa buyutuhunna khairun lahun. Jangan kalian larang para wanita untuk mendatangi rumah-rumah Allah, tetapi rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. Kalau dalam sholat wajib saja, wanita utamanya mengerjakan di rumah, apalagi sholat-sholat sunnah. Ya, kalau dalam ibadah yang wajib, sholat lima waktu, yang utama bagi wanita adalah di rumah, apalagi sholat sunnah. Yang untuk laki-laki saja utamanya di rumah. Ya. Sebaik-baik sholat kalian adalah yang dikerjakan di rumah, kata Nabi. Illal maktubah. Kecuali sholat-sholat yang wajib. Maka itu utamanya dikerjakan di masjid. Ya. Kalau laki-laki saja sholat sunnahnya di rumah, apalagi perempuan. Allah alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz dan keluarga juga kaum muslimin dijaga Allah. Amin. Kalau kita biasa puasa Senin dan Kamis dan Ayyamul Bid, apakah di bulan Syakban ini kita diperbolehkan puasa di awal, pertengahan, dan di akhir? Boleh. Ya. Boleh, tidak masalah. Silahkan perbanyak puasa. Sebagaimana diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa tidak pernah Nabi berpuasa sebanyak di bulan Syakban. Nabi tidak pernah berpuasa sebanyak puasa yang beliau kerjakan di bulan Syakban. Allah alam bissawab. Sedang zaman apa Indonesia? Ketika Rasulullah masih hidup. Zaman apa? Ya tinggal dihitung mundur saja 14 abad yang lalu. Artinya sekarang kita di tahun 2022. Dikurangi 14 abad, berarti tahun sekitar 600 setelah Masehi, 600 Masehi. Coba saja kita lihat apakah ada peninggalan-peninggalan abad ke-6 Masehi di Indonesia. Itu perlu penelitian ahli sejarah tentunya ya. Apa yang ada di Indonesia di tahun 6 Masehi? Karena kan saat itu Nabi baru akan diutus. Apa yang ada di negeri kita? Itu harus yang menjawab ahli sejarah ya. Kita cari saja, kan di kita kan banyak candi-candi itu paling tua usianya berapa. Ya Nabi 14 abad yang lalu. Apa yang ada di negeri kita di 14 abad yang lalu? Ya Allah alam bisawab, saya belum pernah menelitinya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat tahajud dan sunnah yang lain tidak pakai doa iftitah, langsung Fatihah, apakah boleh? Sangat boleh. Karena iftitah dalam sholat yang wajib saja sunnah, ya. Begitupun dalam sholat sunnah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum sholat berjamaah tapi imamnya bermain dengan riba? Para ulama sepakat, ya, selama dia tidak menghalalkan riba, maka dia dianggap orang yang fasik. Dia sudah tahu riba itu haram, tapi dia tetap melakukannya, dia orang fasik. Sholat di belakangnya sah, selama terpenuhi apa namanya syarat-syarat, rukun-rukun dan lain sebagainya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hamba Allah dari Sumatera Barat. Tentang sholat tahajud, apakah rakaat terakhir witir dibaca 3 kul atau 1 kul huwallahu ahad saja? Boleh pilihan, mau kul huwallahu ahad saja boleh, mau tiga-tiganya kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas juga boleh. Bolehkah 3 rakaat witir 1 kali salam? Boleh. Ya, dan itu yang biasa dilakukan oleh Nabi, 3 rakaat 1 kali salam. Kalau Allah pak doa kunut, haruskah kita sujud sahwi? Ya, di mazhab Imam Syafi'i sujud sahwi. Kalau lupa kunut subuh itu sujud sahwi di pemahaman mazhab Syafi'i. Dan masalah perdebatan kunut sudah sering kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Allah alam bissawab. Pertanyaannya sepertinya habis. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bolehkah kita infak di masjid tapi untuk acara yang tidak ada contohnya dari Nabi? Ya. tidak ada contohnya dari Nabi. Allah alam bisawab, ya, seorang Muslim kalau dia sudah tahu satu perbuatan itu tidak ada contohnya dari Nabi, maka dia tidak boleh berta'awun, tidak boleh dia tolong-menolong di dalam perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Jadi ada masjid mengadakan acara-acara yang tidak ada dasarnya atau menyelisih contoh Nabi, ya maka kita tidak boleh berta'awun, bertolong-menolong dalam kegiatan tersebut. Allah alam bissawab. Baik. Ada penelpon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Saya tengah ambil waktu senggang supaya mudah berinteraksi. Saya mau nanya mengenai sumpah. Mengenai sumpah? Ya, mengenai sumpah gini. Kalau umpamanya kita itu ragu, sumpah kita itu ragu kita berbuat apa tidak. Mau bersumpah demi Allah saya takut, tapi cuma nyebut sumpah saya tak ada begitu. Boleh tidak? Artinya kita cuma berkata saya sumpah, tapi tidak ada demi Allah. Ada demi Allah, saya takut karena apakah saya berbuat atau tidak, saya takut lupa gitu. Jadi ibu cuma mengatakan sumpah begitu saja? Iya, sumpah. Baik, itu saja ibu? Iya. Iya. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar kita mengatakan sumpah, ya, atau dalam bahasa Arab qasam, atau yamin, atau halaf, itu tidak disebut sumpah, ibu. Sumpah itu tadi, ulama sepakat mengatakan lafaznya kalau dalam bahasa Arab tiga. Wallahi, billahi, allahi. Maka selama lafaz ini tidak diucapkan, atau lafaz yang semakna dengannya dalam bahasa lain, misalnya saya bersumpah atas nama Allah, itu kan, apa namanya, atau dia enggak pakai kalimat sumpah, tapi dia katakan demi Allah, itu pun sumpah. Atas nama Allah, itu juga sumpah. Ya. Allah yang menjadi saksi saya tidak berbohong misalnya. Itu bisa juga disebut dengan sumpah. Tapi kalau ibu sekedar mengatakan apa? Saya bersumpah, tapi tidak ada lapasnya, ya tidak disebut dengan sumpah. Itu tidak disebut dengan sumpah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang harus dibaca setelah salat tarawih? Apakah ada doa-doa khusus? Yang kedua, apakah boleh kita merutinkan salat witir setelah salat ba'da isya? Allah alam bisawab, ya, diriwayatkan, disebutkan oleh para ulama, ada doa yang dibaca setelah selesai tarawih, subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun rabbuna Rabbul malaikati warruh. Itu disebutkan dalam riwayat hadis dibaca setelah salat tarawih. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh kita merutinkan salat witir setelah salat isya? Bagi yang tidak berniat bangun di malam hari boleh. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, ya, dan juga hadis-hadis yang lain, bahwa Nabi berwasiat bagi orang yang tidak mau salat malam, paling minimal dia salat 3 rakaat sebelum tidur. Ya. Salat witir maksudnya sebelum tidur 3 rakaat, itu sunnah Nabi. Bagi yang tidak mau bangun di malam hari, atau bagi yang tidak berniat bangun di malam hari. Tapi bagi yang berniat bangun di malam hari, hendaknya dia mengakhirkan witir sampai di akhir salatnya. Berdasarkan hadis Nabi, ij'alu akhira salatikum al-witr. Jadikan penutup salat malam kalian adalah salat witir. Allah alam bissawab. Sama pertanyaannya, ya. Apakah boleh kita salat witir setelah ba'diyah isya? Itu bagi yang tidak niat bangun di malam hari boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah mengikuti kajian majelis taklim yang ustadznya masih melakukan perbuatan yang bid'ah, ya, yang tidak ada contohnya? Enggak ada masalah. Mohon maaf, tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Artinya kalau memang si ustadz itu melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi, lalu dia melakukan itu dan dia mendakwahkan hal itu, yaitu menjadi pertimbangan kita untuk mengambil ilmunya atau tidak. Ya, itu jadi pertimbangan kita untuk mengambil ilmunya. Ya, saya kemarin mengatakan kepada pemirsa Niaga TV, bedakan antara menerima kebenaran dengan mencari guru. Menerima kebenaran ya dari siapa saja kita terima kebenaran, kalau itu kebenaran. Tapi memilih guru, cari guru-guru yang memang lurus akidahnya. Apa sih Ustadz standar lurus akidahnya? Yaitu dia punya komitmen terhadap Al-Quran, dia punya komitmen terhadap hadis, dan dia berusaha memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Dia berusaha memahami Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Quran, hadis, ijma, qiyas. Dan dia menjalankan agama sesuai dengan amaliyahnya para sahabat. Bagaimana para sahabat memahami perkara-perkara gaib, masalah ibadah, dan lain sebagainya, itu sebagai satu standar seseorang dianggap pantas untuk dijadikan sebagai apa guru yang kita ambil ilmunya. Baik, ada Ibu Muji di Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Saya mau nanya. Silakan Ibu. Ustaz, Assalamualaikum. Ibu, kecilkan dulu volume televisi Ibu. Anak ini, datang bulan. Ustaz, sampai satu bulan, apakah anak boleh mengerjakan sholat ya? Diulang Ibu, Ibu kenapa? Anak ini datang bulan sampai satu bulan lebih, apakah anak boleh mengerjakan sholat? Yang satu bulan lebih apa Ibu? Mohon maaf tidak jelas. Iya. Yang satu bulan lebih itu apa? Saya. Hah? Anak ini datang bulan, Ustaz, sampai satu bulan. Oh, datang bulan. Datang bulan, haid. Apakah anak boleh mengerjakan sholat soalnya? Haid. Darah haid. Darah haid lah. Iya, oke. Baik, Ibu. Sampai satu bulan. Iya. Biasanya berapa lama? Biasanya berapa lama? Maksudnya biasanya kan begini. Biasanya 3 hari, 4 hari. Oh, baik. Biasanya 3 hari, 4 hari, tiba-tiba saja sekarang sampai 1 bulan. Iya. Baik. Apakah saya boleh mengerjakan sholat lagi itu, Ustaz? Baik. Baik. Insyaallah Ibu dapat jawabannya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini pernah dialami pada masa Rasulullah. Ada seorang wanita yang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku mengeluarkan darah dan tidak berhenti-berhenti. Maka afa ada ussalah? Apakah boleh aku meninggalkan salat?" Itu pertanyaannya. "Ya Rasulullah, darahku ini keluar terus-menerus. Ya, inni ustahadu fala athur, aku tidak suci ya Rasulullah. Afa'ada us-salah, apakah boleh aku meninggalkan salat?" Pertanyaan ibu persis dengan pertanyaan seorang wanita di zaman Nabi. Maka saat itu Nabi berkata, "Da'is salata ayyama aqra'iki. Da'is salata ayyama aqra'iki." Tinggalkanlah salat di hari-hari di mana kamu biasa haid. Ya. "Fa idza aqbalat haidatuki faghtasili ankidam wa shalli." Kalau masa di mana kamu biasa haid itu sudah berlalu, mandi besarlah kamu, mandi hadaslah kamu, kemudian salat. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang wanita yang mengalami kondisi yang khusus, di mana dia mengalami darah istihadhah, di mana darahnya keluar terus-menerus. Nabi mengajarkan bahwa cara menghitungnya adalah dikembalikan kepada kebiasaan lamanya dia haid. Ini bulan ini dia keluar sampai satu bulan. Tapi dia memiliki kebiasaan di bulan-bulan sebelumnya. Berapa kebiasaan ibu di bulan-bulan sebelumnya? 4 hari, 5 hari, Ustaz. Maka kata Nabi, da'i sholata ayyama akra'iki. Tinggalkan sholat hanya di hari-hari yang kamu biasa haid. Berarti kalau biasanya 4-5, ya di waktu itulah kita tidak sholat. Kalau biasanya 6-7, di waktu itu kita tidak sholat. Da'i sholata ayyama akra'iki. Tinggalkan sholat di hari-hari yang biasa haid. Fa idza aqbalat haidatuki. Tapi kalau sudah lewat ini hari-hari di mana kita biasa haid 6-7 atau 5 misalnya, tergantung kebiasaan. Apa kata Nabi? Mandi besarlah. Mandi besarlah. Lalu sholatlah. Tapi masalahnya Ustaz, darahnya kan masih keluar. Itu istihadhah. Kalau memang ibu sudah punya kebiasaan, kembalikan kepada kebiasaan. 4 hari ya 4 hari, 5 hari, 5 hari, 7 hari, 7 hari. Itu kebiasaan. Ya. Lebih dari itu istihadhah. Terus gimana? Dalam istihadhah, seorang wanita wajib berwudu untuk setiap kali sholat. Wajib berwudu untuk setiap kali sholat. Jadi dia sholat maghrib, dia wudu. Dia bersihkan, mohon maaf, pakaiannya. Dia sholat isya, dia wudu lagi. Ya, wajib berwudu likulli sholah. Dan disunahkan dia mandi apabila dia bisa 3 kali. Mandi untuk subuh, mandi untuk zuhur dan asar, mandi untuk isya dan maghrib. Itu sunnah. Tapi yang wajib adalah dia wudu tiap kali dia akan sholat. Itu namanya hukum istihadhah. Hukum wanita istihadhah. Itu pernah kita bahas di rubrik Serambi Nabawi. Allah alam bisra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa boleh sedekah dengan uang warisan dari adik untuk alim, untuk almarhum orang tua? Iya, Allah alam bisawab ya. Sedekah dari seorang anak untuk orang tua yang sudah meninggal, kata Imam An-Nawawi adalah diperbolehkan dan sah menurut kesepakatan para ulama. Ya, karena ada hadis di mana seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ibuku meninggal dan belum berwasiat apapun. Apakah boleh aku bersedekah atas nama ibuku? Maka Nabi berkata, bersedekahlah engkau atas nama ibumu. Dalam riwayat Nabi ditanya, apa sebaik-baik sedekah? Nabi berkata, alirilah air, galilah sumur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama sepakat mengatakan bolehnya orang yang masih hidup bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Allah alam bissawab. Bagaimana jika orang tua melarang untuk berpakaian sunnah? Kalau maksud dari berpakaian sunnah itu artinya menutup yang wajib, maka dia wajib tidak boleh mentaati orang tuanya. Jadi harus diperjelas apa itu pakaian sunnah. Kalau maksudnya pakaian sunnah itu bagi wanita, dia menutup auratnya dengan sempurna, lalu orang tuanya melarang, maka dalam hal ini, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah. Jadi harus diperjelas apa pakaian sunnah. Apakah misalnya celana di atas mata kaki misalnya? Ya, itu pun diperintahkan oleh Nabi, bahkan diiringi dengan ancaman, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa-apa kain yang ada di bawah mata kaki ancamannya neraka, kata Nabi. Maka kita tidak mentaati makhluk di dalam perkara-perkara yang menyelisihi Al-Qur'an atau menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Baik, pertanyaannya sudah habis para pemirsa Niaga TV. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain ya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita kesehatan dan ilmu yang bermanfaat dan juga keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.